Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-11. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Yunus ayat ke-84. Nah, silakan dibaca Abu Fadil. أحسن الله إليكم سامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Wahai Ahmad dan Musa berkata kepada kaumnya, jika kalian beriman kepada Allah, maka atasnya kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang berserah diri. Al-Waw harfu adfin, qala fi'lun madhin, Musa fa'iluhu, alaihissalam. Ya harfu nida, qawmi munada, mahdub, ya mahdubun, ya. Ya, ya, ya, mahzud, betul. In harfu syartin, kuntum fi'lun madhin nakistum isim kun amantum aman fi'lun madhin tum fa'il billah jarra majrur fa'alaihi alfa'u harfu jawab alaihi jarra majrur tawakkalu fi'lu amrin alwaw sebagai fa'il in harfu syartin kun fi'lun madhi nakis tum isim kun muslimina khobar dari kun tuh. Tafsirnya apa misalnya? Waqala Musa ya qawmi in sodaktum billahi jalla wa ala wamtasaltum syar'ahu fasaku bihi. Fasiku bihi. Oh, fasiqu bihi wasallimu li amrihi wa 'alallahi tawakkalu in kuntum muz'inina lahu bitta'ati. Nabi Musa alaihi salam berkata pada kaumnya, wahai kaumku, jika kalian benar percaya kepada Allah yang maha tinggi lagi maha terpuji, maka kalian taatlah kepada syariatnya dan bersemangatlah enggak, dengan ini maksudnya wamdasal itu berarti dan melaksanakan syariatnya dan melaksanakan syariatnya dan bersemangat dengannya. Kok gitu? Fasih, maka percayalah dengannya. Oh, fasih, percaya dan percayalah dengannya dan kalian akan selamat. Wasallimu dan serahkanlah urusan serahkanlah dirimu pada urusannya. Serahkanlah diri kalian pada urusannya dan kepada Allah kalian bertawakal jika kalian taat kepadanya dengan mentaatinya. Nambar kufik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum astaghfir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan Musa berkata kepada kaumnya, menjawab aduan dari kaumnya yang mengatakan sebetulnya mereka mau beriman, tapi mereka khawatir kalau keimanan mereka membuat mereka diadab oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa berkata, ya qawmi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu. Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka hendaknya kalian hanya bertawakal kepadanya. In kuntum muslimin. Jika kalian orang yang berserah diri. Jadi tidak tergambarkan oleh Bani Israel ketika itu, bagaimana mereka bisa keluar dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Karena kita tahu bahwa ketika itu Bani Israel dijadikan budak oleh Fir'aun. Maka mereka merasa Bagaimana mungkin ya budak seperti mereka itu bisa memiliki imanan? Sementara tuan mereka mengaku dirinya Tuhan. Maka mereka sangat khawatir kalau mereka beriman kepada Nabi Musa, maka mereka akan diadab, disiksa oleh Firaun. Maka kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ya, maka hendaknya kalian hanya bertawakal kepadanya jika kalian orang yang menyerahkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Ya. Silakan baca. Bu Kurniati. Langsung dua ayat aja nih karena enggak nyambung ayatnya. Doa nih. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Ya, ayat 85-86 ya. Dan mereka berkata, kepada Allah sajalah kami bertawakal. Wahai Rabb kami, jangan engkau jadikan orang-orang yang zalim itu ujian untuk kami. Kata Ustaz, jangan jadikan ujian untuk kami dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir itu. Al-fa'u harfu atfin, qalu fil madi, al-waw sebagai fa'il, alallah jar wa majrur, tawakkalna fil madi, nas sebagai fa'il. Rabba munada dengan harfu nidah yang dimazuf, na mudhafun ilaih, la nahiyah, taja'alna fi'il mudhari majazum bila nahiyah, na maf'ulun bih, fitnatan maf'ulun bih sani, lil qawmi jarwa majrur, zolimin mudhafun ilaih. Al-waw harfu atfin, najji ini fi'il du'a ya, fi'il du'a. Fa'ilnya domir mustatir. Najani fi'il du'a, Ustaz. Fi'il amar. Ya, fi'il amar atau fi'il du'a ya. Fi'il du'a ya. Kami ya. Fi'il du'a. Iya, fa'ilnya anta. Fa'ilnya anta, kok jadi lupa. Fa'ilnya anta, na maf'ulun bi, birahmati jarwa majrur, kafu mudhafun ilaih. Minal qawmi jarwa majrur, kafirina na'ab dari kaum. 85. Faqala qawmu Musa lahu, alallahi wahdahu la syarika lahu tamadna, lahu tamadna, wa ilaihi wafadna amrana. Rabbana la tansurhum. Balik bu, fawadna bukan wafadna. Oh iya. Fawadna wa ilaihi fawadna amrona. Rabbana la tansurhum alaina fayakunu zalika fitnatan lana anid dini. Au yuftinu ya. Aftana yuftinu. Au yuftinul kuffaru binasrihim fayakulu laukanu ala haqqin. Lima gulibu ya. Lama gulibu. Oh lama ya. Ini zorof berarti ya. Lama. Bukan zorof. Lama. Lam jawab. Jadi oh iya, lamu jawab. Maknanya ini. Nabi ya. Lau ya, agak ya karena ada syartin ya. Lau. Lama gulibu. Lanjut ya. Satu dulu ya. Satu lagi, nggak apa-apa. Wanajina. Oh, wanajina birahmatika minal qawmil kafirina fir'auna wa malaihi. Li'annahum kanu ya'khudunahum bil'a'mali syaqqah. Dan pengikut Musa berkata kepadanya, hanya kepada Allah lah semata kami bergantung atau bersandar, tidak ada sekutu baginya. Dan kepadanya lah kami mempercayakan urusan kami. Wahai Rabb kami, janganlah engkau tolong mereka untuk kami, kepada kami. Janganlah kau bantu mereka kepada kami dan itu menjadikan fitnah ujian bagi agama kami, dan mereka itu menjadi fitnah bagi agama kami. atau orang-orang kafir itu membujuk atau memikat dengan pertolongan mereka. Dan mereka berkata, seandainya ini mereka siapa sih? Mereka berkata, pengikut Musa ya, dan mereka berkata, bukan ini itu Firaun. Firaun ya, dan Firaun Firaun dan pengikutnya berkata, seandainya mereka dulu berada di atas kebenaran, karena mereka telah mereka telah dikalahkan. Oh begitu. Gimana sih lama tuh? Ini kan yang ngomongkan orang kafir. Oh, jawab ya. Firaun ya. Kalau seandainya sekiranya aku berada di kebenaran, mereka tidak akan dikalahkan. Maka ya, lamanya harfu jawab ya. Seandainya kami dulu di atas kebenaran, mereka. Maka, seandainya mereka itu di atas kebenaran, maka kami tidak akan mereka dikalahkan. Mereka tidak akan, mereka tidak akan dikalahkan. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir, Fir'aun dan ini badal ya Fir'aun aja, orang kafir. Fir'aun dan para pembesarnya yang mereka melakukan atau menyuruh kepada rakyatnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat gitu. Untuk melakukan rakyat dengan pekerjaan yang berat. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Tabarakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumiz zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Maka mereka pun berkata, yaitu umatnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam, 'alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Wahai Rabb kami, la taj'alna fitnah, janganlah engkau jadikan kami ujian. Maksudnya, jangan engkau jadikan kami sebagai bahan ujian bagi orang-orang yang zalim. Jadi mereka enggak mau dijadikan ya bahan ujian bagi orang yang zalim, itu Fir'aun dan kaumnya. Karena mereka selama ini sudah disiksa, ya. Mereka sudah diperbudak oleh Fir'aun dan kaumnya. Maka mereka tidak mau lagi disiksa lagi karena mereka beriman kepada Allah. Makanya mereka berdoa, "Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Ini permohonan dari kaumnya Firaun yang ketika itu diperbudak oleh ya, kaumnya Nabi Musa dan sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu diperbudak oleh Firaun. Maka mereka meminta agar diselamatkan. Ya, dan Allah mengabulkan permintaan mereka. Nah, baca apa ini? Nah, maksud. 87 tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'al liqaumikuma bimisr. Itu panjang, Pak. Tabawwa'al liqaumikuma. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'al liqaumikuma bimisr buyutan waj'alu bimisra buyutan waj'alu buyutakum kiblatan wa aqimus sholah wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya untuk mengambil untuk kaum kalian berdua di Mesir rumah, dan kalian jadikanlah rumah kalian itu sebagai tempat sholat untuk mendirikan sholat. Dan kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Al-wawu harfu istifnah. Auhayna fi'il madhi sebagai fa'il. Ila Musa jar majrur. Al-wawu harfun adfin. Akhihi ma'tufun. Ila Musa an hafu nasbin aku masdarin aja. Masdarin ba nasbin tabawwa'a fi'il madhi fi'il mudhari mansubun bi'an Li qaumi kuma li qaumi jar majrur kuma mudhof ilai bi misra jar majrur buyutan maf'ul bi alwawu harfu atfin ij'alu fi'il amr alwawu sebagai fa'ilnya buyutakum maf'ul bi kum mudhof ilai kiblata maf'ul bi kedua alwawu harfu atfin akimu fi'il amr alwawu sebagai fa'ilnya as-shalata maf'ul bi alwawu harfu atfin basyiri basyir fi'il amr basyir fa'ilnya anta ya al-mu'minin maf'ul bi tafsirnya afan Ustaz masih kurang ke bawah ya. Wa auhayna ila Musa wa akhihi Haruna anittakhadhu liqaumikuma buyutan fi Misrin. Fi Misra. Takunu masakina. Wa malaji'a. Ta'tasimu nabiha. Waj'alu bi buyutikum amakina tusalluna fiha indal khaufi wa'adu sholata mufarridata fi au al-mufrudata fi awqatiha wa basyiril mu'minina al-mutta'ina allaha bil nasril mu'jiri wa sawabil jazili minhu subhanahu ta'ala dan telah kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun untuk mengambil bagi kaum mereka berdua buyutan rumah di Mesir untuk menjadi tempat tinggal dan tempat berlindung dan jadikanlah rumah kalian itu sebagai tempat untuk sholat di dalamnya pada saat kalian takut wa'adu sholat dan tunaikanlah sholat wajib ya di pada waktunya tepat pada waktunya. Dan kabarkanlah pada orang-orang mukmin yang taat kepada Allah akan pertolongan Allah. Mu'ziri apa tadi? Ini dengan pertolongan yang besar. Pertolongan Allah dengan pertolongan yang besar dan pahala ya Pak Ashab. Pahala yang melimpah darinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustaz. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum san. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa auhayna ila Musa wa akhihi atabawwa li qaumikuma bi Misra buyutan wa ja'alu buyutakum qiblah. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, agar mereka menjadikan bagi kaumnya rumah-rumah di Mesir sebagai tempat sholat. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً dan jadikanlah rumah kalian sebagai tempat salat wa aqimus salat dan dirikanlah salat. Jadi Allah memerintahkan agar Musa dan Harun memberitahukan kepada kaumnya untuk berlindung di rumah-rumah mereka. Ya, antabawa ala qaumikuma bi misra buyuta, agar mereka berlindung ya di rumah-rumah mereka yang ada di Mesir. Ini fi'il mudhari ya. Ini tapi kalau dilihat sekilas kan kayak fi'il madhi gitu ya. Ini karena apa? Karena ada ta yang dibuang ya. Asalnya tatabawa ani ya. Tatabawa ani, kemudian karena ada dua ta jadinya tabawa ani, kemudian karena ada an huruf nasab jadinya tabawa, jadi asalnya tatabawa ani ya. Nah, wabashshiril mu'minin, dan berilah kabar kepada orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya syariat salat ya ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Musa pun ada ya. Di zaman Nabi Musa mereka pun sudah diperintahkan salat. Tapi tentu waktu-waktunya, kemudian sebagian sifat-sifat salatnya berbeda dengan salatnya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut ya, baca. Bu Dahlis baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Dan Musa berkata kepada Tuhannya, berdoa ya. Ya Tuhan kami, sungguhnya engkau telah mendatangkan Fir'aun dan pembesar-pembesarnya sebagai perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, untuk menyesatkan kami dari jalan Engkau. Mereka. Ya Tuhan, mana Tuhan? Agar mereka sesat dari jalanmu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta mereka dan tutuplah hati-hati mereka, dan tidaklah mereka beriman hingga mereka melihat azab yang pedih. Al-Wahhafu Atfin Qala fi'lum fi'il madi Musa fa'ilnya Robba munada na mudafun ilaihi Inna harfu tawkidin wa nasbin Al-Kafu isim inna Ataita fi'il madi ta sebagai fa'ilnya. Itu sebagai khobar inna enggak Ustaz? Ataita jumlah fa'il dan fi'il sebagai khobar inna. Fir'auna maf'ulun bi al-waw harfu atfin mala'a maktufun ala fir'auna al-ha'u mudafun ilaihi. Zinatannya apa ya Ustaz? Maf'ul mutlak. Maf'ul yang kedua. Oh, maf'ul yang kedua ya? Maful bi yang kedua. Allah hafafin amwalan maktufun ala zinatan fil hayati jarwa majrur ad-dunya mudafun ilahi. Robba munada na mudafun ilahi alamu lamukai yudillu fi'il mudari mansubun bi lamikai Allah sebagai fa'il ansabili jarwa majrur al-kafu mudafun ilahi. Robba munada na mudafun ilahi itmis fi lu amrin ala amwali jarwa majrur himudofun ilaihi Allah hafadfin usdud fi al amr ala kulubi jarwa majrur himudofun ilaihi Allah hafadfin laharfu nafyin yu'minu fi lun mudori'un majzumun di lan bukan Ustaz ya? Iya benar majzum. Ini jangan atau tidak Ustaz ya? Jangan. Tapi fi'il ininya bukan mukhatab ghaib, enggak masalah. Oh gitu. Jadi tetap majzum ini Ustaz ya. Majzum bin lanahiyah. Bahwa sebagai fa'il. hatta harfu atfin yaro yaro fil mudhari. Gimana Ustaz? Ayo ayo lanjut, tadi suaranya kayak hilang. Oh gitu. Yaro fil mudhari alaw sebagai fa'il, al azaba mafulun bi, al alima naatnya. Apa-apa. Wa qala Musa rabbana innaka a'taita fir'auna wa asrafa qaumihi ya zinatan min mata'id dunya falam yashkuru laka wa inna masta'anu biha alal itlali an sabilik rabbana mis ala amwalihim falayantafi'u biha wahtim ala kulubihim hatta la tansyarih lil imani. Berarti ini ada hatta la tansyariha. Oh, la tansyariha ya. Hatta la tansyariha lil imani. Fala yu'minu hatta yarawul azabal azabas syadida al-muji'a. Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah mendatangkan Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya sebagai perhiasan dari kehidupan dunia. Bukan sebagai, bukan, ini kan memberikan kan? Apa yang diberikan? Perhiasan. Kalau oh, sebagai itu kesannya maful min ajli. Oh gitu. Jadi telah mendatangkan Fir'aun perhiasan itu, mana Ustaz terjemahkannya? Kan Engkau telah memberikan Fir'aun pengamunya perhiasan. Maksudnya. Oh, jadi yang diberikan itu perhiasan ya? Ya Ustaz, maaf salah. Telah memberikan kepada Fir'aun dan kaumnya perhiasan sebagai kesenangan dalam kehidupan dunia. Mereka tidak bersyukur, maka mereka tidak bersyukur kepadamu. Dan sungguh hanya mereka minta tolong kepadanya dengannya atas kesesatan dari jalan dari jalanmu. Maksudnya gimana itu? Jadi mereka itu memanfaatkan harta yang mereka miliki untuk menyesatkan manusia dari jalanmu gitu. Oh gitu ya, Ustaz. Untuk menyesatkan manusia dari jalanmu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta-harta mereka yang tidak bermanfaat dan tutuplah hati-hati mereka sampai sampai mereka tidak bergembira. Tansyarihat apa Ustaz? Sampai mereka tidak merasa lapang menerima Islam. Oh, sampai mereka tidak lapang menerima Islam dan iman, tidak iman. Dan tidaklah mereka beriman sampai mereka melihat azab yang menyakitkan. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Dan Musa berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pemuka ya, kaumnya zinatan wa amwala, perhiasan dan harta yang banyak, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik, wahai Rabb kami, padahal mereka memanfaatkan perhiasan dan harta yang mereka miliki liyudilu an sabilik, untuk menyesatkan manusia dari jalanmu, menghalangi manusia dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, wahai Rabb kami, hancurkanlah atau ambillah harta-harta mereka. Wasdud ala kulubihim, dan tutuplah hati-hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat adab yang pedih. Di sini Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Firaun dengan kekayaan yang luar biasa ketika itu ternyata menggunakan harta yang dia miliki untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Firaun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tutup hatinya Firaun sehingga dia tetap kafir sampai kematiannya, agar nanti di akhirat dia merasakan adab yang pedih. Saking besarnya kezaliman yang dilakukan oleh Firaun kepada kaumnya. Bahkan ia sampai saking sombongnya sampai mengklaim bahwa dirinya adalah seorang Tuhan. Ya, ini menunjukkan bahwa Firaun ini sudah sangat melampaui batas. Nah, ya, baca. Siapa baca? Bu Nurul baca. Na'am Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqim. Da'watukuma, Bu. Da'watukuma fastaqima wala tattabi'ani. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kalian berdua, maka istirmalah kalian berdua dan jangan sama sekali kalian berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Wala fi'il madi fa'ilnya huwa mustatir pad harfu ini taukid ya. Ujibat fi'il madi majhul. Ini majhul ya. Ya, majhul. Da'autu sebagai naibul fa'il. Kuma mudhofun ilaih. Alfa'u harfu atfin istaqima ini istaqim fi'il amr ya. Fi'il amr ya. Ya, ma sebagai maf'ul bi. Bukan ma-nya, alifnya. Ya, alifnya sebagai maf'ul bi. Alwaw harfu atfin la harfu nahin tatabi'ani ini juga fi'il mudhari dan nun sebagai ya, nun taukid di belakangnya. Ya, cuma dia mabuk ya. Mabuk karena ada nun di ininya, nun taukid. Sabila maf'ulun bi alladzina sabila alladzina ininya. Mudhofun ilainya ya. Alladzina sabila alladzina la ya'lamun. Iya betul, mudhofun ilainya. Ya. La harfu nafi yang lamuna fi'il mudhari waw sebagai fa'il. Qala Allah Ta'ala lahuma qad ujibat da'watukuma fi fir'auna wa mala'ihi wa amwalihim wa kana Musa yad'u wa Haruna yu'ammin ala du'a'ihi faman huna nusibat. Famin huna nusibat ya. Nusibat adu'ai ila itnaini. Fastaqima ala dinikuma wastamirra ala da'watukuma fir'auna. Kalau ala berarti da'wati. Da'wati umat Fir'auna wa qawmihi ila tawhidillahi wa ta'atihi wala tusallika ya. Wala tasluka tariqa man la ya'lamuna hakikata wa'adiyah. Wa'di wa wa'idi. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka berdua, sesungguhnya telah dikabulkan doa kalian berdua tentang Firaun dan para pembesarnya serta hartanya. dan adalah Musa berdoa dan adalah Musa dan Harun berdoa yu'amin. Sementara Harun mengaminkannya. Oh, sangat Harun mendoakan doanya. Maka di sini keduanya dinisbatkan doa itu kepada mereka berdua. Maka beristiqomalah atas agama kalian berdua. Dan terus lagi nih ya, meneruskan apa doa dakwah kalian, mendakwakan Fir'aun dan kaumnya kepada mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Jangan dipalingkan. Gimana? Jangan berpaling. Ini taslika. Janganlah kalian berdua menempuh. Jangan kalian menempuh jalan orang-orang yang tidak mengetahui hakikat janji itu ya? Dan ancamanku. Janjiku dan ancamanku. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Allah berfirman, قد أجيبت دعوتكما, doa kalian berdua telah dikabulkan. Di bagian tafsir dikatakan kan ayat tadi itu dipahami bahwa yang berdoa adalah Nabi Musa. Sementara Nabi Harun itu mengaminkan. Ya. Mastaqima, maka beristiqomalah kalian berdua. Wala tattabi'an nisabilan ladina la ya'lamu. Dan janganlah kalian berdua mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengetahui. Yaitu orang yang tidak mengetahui hakikat janji manis dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya. Silakan baca, Bu Mikael baca. Naam Ustaz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wajawasna bibani Israilal bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu bagyaw wa adwa hatta إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan kami seberangkan Bani Israel lautan. Dan Fir'aun, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, ia berkata, aku beriman bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-wawu harfu aktin, jawazna fi'il madhi, nah. Fa'ilnya bani bibani jar majrur israila mudhafun ilaihi al-bahra maf'ulun bih alfa'u harfu atin atba'a fi'il madhi hum maf'ulun bih fir'aunu fa'il al-wawu harfu atin junudu ma'tuf al-ha'u mudhafun ilaihi bagian ini maf'ul li'ajli ya Ustaz. Iya. Yeah. Wa adwan alawaf adfin adwan maktub hatta apa zat harfu goyah ya yeah, boleh ida dorof ada roka fi'il madi alha'u maf'ulun bih alghoroku fa'il qala fi'il madi fa'ilnya dan mustatir huwa amantu fi'il madi taknya sebagai fa'il. Anna harfu taukidin wa nasbin alha'u isim anna la nafiyah li jinsi ilaha isim la ila adatu hasrin alladhi isim mausul sebagai khabar ya Ustaz. Ini kan kayak la ilaha illallah cuma Allahnya diganti jadi alladzi berarti badal. Oh ya, badal dari khobar. Akun itu ya. Nah. Amanat fi'il madi taknya tau taknis. Fa'ilnya dhamir mustatir hiya. Bihi jar majrur banu. Oh banu ini fa'ilnya ya Ustaz. Isra'ila mudhafun ilai alwahu harfu harfu atfin apa harfu hal ini? Wa ana minal muslimin punya hal aja. Ya hal ya. Ana bamir munfasa sebagai mutada minal muslimina dan majrur sebagai khobar. Tafsirnya wa qata'na bi bani Isra'ila al-bahra hatta jawazuhu wa asba'ahum fir'aunu wa junuduhu zulman wa udwanan. Udwanan atau adwanan? Udwanan. Udwanan. Faslukul bahro baro'ahum hatta ida ahato bi fir'aunal ghoroku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa anna minal muwahhidinal mustaslimina bil inqiyadi wa ta'ati. Dan kami seberangkan Bani Israil lautan sehingga mereka melewatinya. Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan memusuhinya, menindasnya ya. Nah. Kemudian mereka menempuh lautan di belakang mereka sehingga ketika Fir'aun tenggelam. Maksudnya hampir tenggelam aja kita. Tenggelam. Ia berkata, aku beriman bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang yang bertauhid dan berserah diri dengan tunduk dan taat. Demikian Ustaz. Naamih. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Dan kami ya seberangkan Bani Israel lautan. Jadi Allah biarkan laut terbelah agar Bani Israel, ya Musa bersama Bani Israel bisa melewati lautan. Fa'atba'ahum Fir'aun. Lalu Fir'aun mengejar mereka. Wa junudu begitu pula bala tentaranya. Baghyan wa adwa. Ya, karena mereka ingin berbuat zalim. Ingin menzalimi dan memusuhi. Ya, ingin memerangi, membinasakan Musa dan kaumnya. Hatta sampai apabila Fir'aun hampir tenggelam. Qala, dia baru berkata. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Ya, sudah dia apa namanya? Udah telatnya karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah menerima taubat ya seorang hamba malam yugargir. Ya, para ulama menjelaskan bahwa mana dari malam yugargir ya sepanjang ya nyawa belum sampai kerongkongan. Kalau sudah sampai kerongkongan, kalau sudah bentar lagi mati, itu enggak diterima. Makanya sekalipun Fir'aun mengucapkan la ilaha illalladhi amanat bi Bani Israel, maka keimanannya tidak diterima. Ya. Karena sudah di kerongkongan ibaratnya, sudah di ujung kehidupan. Ya. Bentar lagi mati. Maka tidak diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimatnya pun masih mengandung unsur kesombongan. Dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Ya. Perhatikan. Dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi dia mengatakan la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Ini kan menunjukkan bahwa dia mau mati aja masih sombong itu. Sampai-sampai enggak mau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hanya mengatakan tidak ada ilah kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. Ya. Dan ucapan di penghujung kehidupan atau sebentar lagi mati seperti ini tidak diterima, ya. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubata abdihi malam yugargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya malam yugargir, ya. Sepanjang belum nyawa belum sampai kerongkongan. Kenapa? Karena kalau sudah sampai kerongkongan ini menunjukkan bahwa udah telat, ya. Dia mengucapkannya bukan lagi dari kerelaan hatinya tapi karena terpaksa. Maka dari kejadian Fir'aun ini para ulama menyimpulkan, ya, taubat itu baru diterima kalau, ya, sebelum kematian. Tapi kalau sudah di ujung, ya, sudah di tenggorokan, maka yang seperti ini tidak akan diterima taubatnya. Nah, nagung, ya, satu lagi. Siapa yang belum baca? Bu Azmi baca, ya. A'udzubillah minasyaitonir rajim. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Mengapakah baru sekarang? Sungguh engkau telah berbuat maksiat sebelumnya, dan sesungguhnya engkau seorang yang berbuat kerusakan. Hamzah harful istifham. Al-ana dzaraf. Al-wawu harfu istinaf, qad harfu tahqiq, asayta fi'il madi, fa'ilnya anta, takdirnya jar wa majrur. Dorob, mabni ala dhammi. Oh iya, dorob, mabni karena ada huruf jar yang dibuang. Bukan karena itu. Bagaimana? Dia tuh mabni karena enggak ada mudhof ilaihnya. Oh iya, salah. Oh, yang mudhof ilaihnya yang dibuang, ya. Qabla, ya. Kemudian al-wawu hal wawu hal mungkin, Ustaz? Wawunya enggak, biasa aja. Wawu benar-benar wawunya wahal, ya. Betul. Wahal. Kana isim karena fi'il naqis sebagai isimnya minal mufsidin, jar wa majrur sebagai khobar kana. Ayat 91. Al-ana ya fir'auna wa qad nazala bikal maut. Kenapa ya Fir'aun? Kenapa enggak ya Fir'aun aja? Ya Fir'aun, ya. Munada. Wa qad nazala bika al mautu taqarru lillahi bil ubudiyyati wa qad asaytahu. Kan taqarru tuqirru, aqarra yuqirru, mengakui. Ya, tukirru lillahi bil ubudiyati wa qad asaitahu qabla nuzuli adabihi bika wa kuntu minal mufsidina asadina an sabilihi fala tanfa'uka at-taubata sa'ata al-ihtidari wa musyahadatil mauti wal azabi. mengapa baru sekarang, wahai Fir'aun, sesungguhnya telah turun kepada, telah datang kepada kamu kematian yang telah ditetapkan oleh Allah bil umbudi. Gimana gimana? Tukir itu ditetap. Sungguh kematian apa namanya sebentar lagi mengharapimu, kamu baru mengakui. Oh iya, kodnya kamu baru mengakui tentang ubudiyah, tentang penghambaan ini gitu ya. Iya. Dan kamu telah berbuat maksiat sebelumnya dan telah turun azab kepada kamu dan kamu adalah seorang yang berbuat kerusakan yang menghalangi dari jalan Allah dan janganlah dan tidaklah bermanfaat taubat saat datangnya kematian dan azab. Nama barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang? Jadi ini asalnya hamzah istifham tambah al-ana ya. Al-ana asalnya. Kemudian disatukan jadi al-ana. Jadi asalnya al-ana. Apakah baru sekarang wahai Fir'aun? Qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dan sungguh engkau sebelum kejadian ini 'asaita bermaksiat kepada Rabbmu wa kunta minal mufsidin dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kalau azab sudah di depan mata, sebagaimana azab yang menimpa banyak kaum para nabi, mereka kan ketika azab itu mulai datang, mereka menyadari bahwa akhirnya azab Allah datang kepada mereka. Kalau mereka baru bertobat ketika itu, tidak lagi diterima, karena sudah terlambat. Ya. Karena ilatnya adalah mereka baru mau bertobat setelah menyaksikan azab. Atau setelah ingin mati baru mau bertobat, maka ini tidak diterima tobatnya. Ya makanya kalau kita baca ayat-ayat Quran, semua perintah yang berkaitan dengan taubat itu meminta kita untuk bersegera dalam bertaubat. Wasari'u ya. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Kenapa? Karena kita manusia tidak pernah tahu ya sampai kapan ajal kita akan datang. Maka seorang muslim itu senantiasa menyegerakan taubatnya. Kita memang tidak bisa ya melewati hari-hari tanpa ada kesalahan namanya manusia. Namun yang terpenting adalah ketika manusia jatuh dalam kesalahan, dosa atau maksiat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda-nundanya. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke hadis. Berarti ayatnya ayat ke ayat 9 Ustaz. Ya. 69 kan kemarin ya? Oh belum ya? 68. Oh iya iya iya. 69 sekarang ya. Siapa mau baca? Siapa yang belum baca? Ada yang mau baca? Bu Lisan mau baca? Atau Pak Kohir? Baik Ustaz, baca. Yeah. 69 ya Ustaz? Iya. Yeah. Hadisu Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam. Qala man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa finnari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu biyadihi yatahassahu finari jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan waman kotala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu biyadihi ya yaja'u biha fi bakmihi finari jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan akhrajahul Bukhari fi kitab tibbi babu surbis sami wat dawai bihi bima yukhafu minhu. Nah. Ya, ayo main. 60. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, barang siapa terjun dari gunung gitu Ustaz. Barang siapa terjun dari gunung untuk membunuh dirinya, maka dia berada di neraka jahanam dan terus berada di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa yang meminum racun meminum racun untuk membunuh dirinya, maka kelak berada di maka racunnya ada di tangannya yang akan dia jilat. Racunnya akan berada di tangannya yang dia minum selama-lamanya di neraka jahanam. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka kelak di neraka jahanam besi itu akan berada di tangannya. Dan dia akan menikam perutnya di neraka jahanam selama-lamanya. Itu Ustaz. Nah, membarak lufiq wa jazakillahu khaira. Baik, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babu bayani ghiladi tahrimi qatil insani nafsihi wa anna man qatala nafsahu bishay'in udiba bihi fin nari wa annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Bab menjelaskan besarnya pengharaman membunuh diri sendiri dan bahwa orang yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka ia akan diadab dengan hal tersebut pada neraka. Dan bahwasannya tidak masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, siapa yang terjun dari gunung, lompat dari gunung, lalu dia membunuh dirinya sendiri, maka dia di dalam neraka jahanam senantiasa terjun selama-lamanya. Ya, kekal selama-lamanya. Jadi kalau orang bunuh diri, apapun caranya, yang pertama misalnya dengan melempar dirinya dari gunung lalu dia mati, maka siksaannya adalah dia akan disiksa dengan terus-terusan terjun di neraka. Waman tahassasum man faqatala nafsahu fasummu fi yadihi yatahassau fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa yang menenggak racun lalu membunuh dirinya sendiri, maka racunnya akan ada di tangannya yang akan terus-terusan dia tenggak di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Wa man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yaj'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan muqalladan fiha abada. Dan siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besinya itu akan selalu ada di tangannya yang digunakan untuk menikam perutnya di neraka jahanam yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Akhrajahul Bukhari fi kitabit tibbi babu syurbi summi wad-dawai bihi wa bima yakhafu aw yakhafu minhu. Di sini dikeluarkan dari Imam Bukhari di dalam kitab tip ya, pengobatan, bab meminum racun dan obat dan apa yang ditakuti darinya. 6 ya. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya bunuh diri merupakan dosa besar ya, termasuk di antara dosa besar yang sangat besar dosanya, bahkan pelakunya diancam dengan kekal di dalam neraka. Tapi para ulama yang mensyarah hadis tentang ini, mereka merinci ya. Jadi kalau dia muslim bagaimana? Apakah artinya kalau dia muslim dia otomatis kafir? Maka para ulama menjelaskan bahwa kalau seseorang melakukan bunuh diri, tapi dia mengetahui bahwasanya itu salah, dia tahu bahwa bunuh diri itu salah, maka yang seperti ini dia akan disiksa oleh Allah di dalam neraka karena dosa bunuh dirinya, tapi tidak akan kekal di dalam neraka. Ya, karena muslim bagaimanapun dosanya besarnya di dunia, dia akan masuk surga, ya. Jadi enggak kekal di dalam neraka. Lalu siapa yang dimaksud dalam hadis ini? Siapa yang bisa kekal di dalam neraka? Mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya atau mengingkari bahwasanya bunuh diri itu bukan dosa, ya. Jadi dia menghalalkan bunuh diri. Ini kan berbeda keadaannya dengan orang yang tahu ya bunuh diri itu haram tapi tetap melakukannya karena putus asa. Maka dia mendapatkan dosa karena apa? Karena putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menghalalkan bunuh diri karena meyakini bunuh diri itu boleh, maka yang seperti ini dihukumi murtad. Inilah yang kekal dalam neraka. Ya. Jadi hadis ini tidak serta-merta kita mengatakan bahwa setiap orang yang bunuh diri itu pasti kekal dalam neraka karena telah kafir, tidak ya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa yang kekal dalam neraka hanyalah orang kafir. Bagaimana seorang muslim bisa menjadi kafir? Ketika mereka menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang haram. Ya, karena orang yang menghalalkan apa yang haram dengan penuh kesadaran, dia murtad dari agama ini. Dan semua orang yang murtad dihukumi sama dengan orang kafir. Itu kekal di dalam neraka. Makanya penting sekali dalam membaca hadis itu ya dengan bimbingan guru ya. Karena kadang-kadang kalau seseorang membaca sendiri lalu menyimpulkan sendiri, nanti dia menjadi keliru dan sesat ya. Nah, demikian majelis kita. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Bu Kurniati mengatakan i'rab ayat apapun hatanya tadi sebut huruf adfin ya. Betul, huruf nasab ya. Hatta yang ada di ayat itu tadi adalah huruf nasab karena fi'il yang ada setelahnya itu mansub. Jadi betul kalau hatta itu adalah harfu nasbir. Nah, tafsir ayat 91, musyahadah maksudnya kemana ya Ustaz? Kita lihat lagi. Mana? Sebentar. Ayat 91 itu apa sih tafsirnya? Ini ya. Fala tanfaka taubah saat al-ikhtisari wa musyahadatal mauti, harusnya musyahadah ya. Ini musyahadatah maksudnya kesaah. Kan tidak bermanfaat bagimu taubat. Kapan enggak bermanfaat? Saat al-ikhtidar ya. Apaan? Berat enggak, ini benar ya. Musyahadah maksudnya ke ikhtidari ya. Karena waktu menghadiri atau menyaksikan kematian dan adab. Jadi musyahadati ini maksudnya ke al-ihtidar ya. Tidak bermanfaat taubat bagimu waktu apa? Ada dua. Yang pertama waktu menghadiri atau ya artinya ketika adab itu ada, dia ada dan menyaksikan kematian atau adab. Ya, jadi musyahadah ini maksudnya ke al-ihtidar ya. Nah, demikian majlis kita, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.